Malam ini aku betul-betul rindu padanya. Aku teringat pada suatu malam ketika kami sama-sama tidak bisa tidur karena ingin bertemu. Akhirnya aku menemui dia melalui jendela. Lalu kami menyanyikan sebuah lagu. Lagu itu begitu indah, begitu syahdu, dan begitu mengesankan. Kak Dina mau mendengarkan lagu itu? Iya. Agar.